Neh laut ulun duk sidro, lun pandang bulun mencahaya. Angin kajipot malam kajula, terkenang dinda jio di mata. Sang-sang bayang wajah dinda sayang, rindu tad hati lun ke dinda. Cinta butanyo katrip tabina, cino dinda musanding. Hancur hati lun dinda kianat cinta, pakai bahan janji, janji getanyo dua. Urongan malam lun doa ke dinda, dinda lun sayang bahkan hana setia. Sambung ibarat kapai jika lega lembang, selamat tinggal dinda nun sayang, semoga dinda bahagia. Sambung